Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa man mata fi qitali kufar. Ini pengertian dari syahid. Syahid adalah seseorang yang meninggal di peperangan melawan orang kafir. Jadi ini adalah pengertian dari syahid yang haram dimandikan dan haram disolati. Dan di dalam pengertian ini musannif memberi dua batasan ya. Memberi dua batasan. Yang pertama batasannya adalah kematiannya di saat peperangan ya, kematiannya di saat peperangan dan kematiannya itu disebabkan peperangan. Jadi nanti ini ada bisa lebih ya. Ini adalah dua batasan atau dua qayyid untuk orang yang mati syahid. Jadi disyaratkan matinya masih di dalam peperangan, peperangannya masih berlangsung dan sebabnya juga dikarenakan peperangan. Tetapi oleh para ulama ada satu tambahan batasan lagi, yaitu perangnya harus halal ya. Perangnya harus halal, harus dihalalkan oleh ulama. Tidak boleh perang-perang yang haram. Jadi untuk batasan yang pertama, mati di medan peperangan itu mengecualikan seorang yang mati setelah peperangan ya, setelah peperangan. Jadi perangnya sudah selesai, dia baru meninggal. Itu nanti hukumnya diperinci ya, hukumnya diperinci. Nanti akan ada pembahasan setelah itu ya. Nah, ini man mata ba'dan qidaihi, ini nanti pembahasannya. Jadi mengecualikan mati setelah peperangan. Kemudian untuk batasan kedua, mati yang disebabkan peperangan ini mengecualikan seorang yang mati tapi matinya tidak karena sebab peperangan. Contohnya orang yang berperang kemudian mati, matinya dikarenakan sakit ya. Jadi dari rumah sudah sakit, kemudian sakitnya kambuh di tengah-tengah peperangan lalu meninggal. Jadi itu juga bukan syahid. Atau mati yang tiba-tiba mati yang tiba-tiba mati, itu juga tidak termasuk syahid. Kemudian untuk qayyid atau batasan yang tidak disebutkan musannif, yaitu harus dihalalkan oleh ulama, itu mengecualikan seorang yang mati dalam peperangan yang haram. Peperangan yang haram itu contohnya seperti memerangi kafir zimmi, memerangi kafir yang bertempat di negara Islam yang sudah memiliki kesepakatan dengan pemerintah Islam ya. Itu namanya kafir zimmi. Kafir zimmi diperangi itu hukumnya haram. Karena kalau kafir zimmi itu harus dilindungi ya, seperti halnya melindungi umat Islam yang lain. Jadi orang-orang yang keluar dari batasan pengertian syahid itu tidak termasuk syahid. Syahid adalah seorang yang mati di dalam peperangan melawan orang kafir atau satu orang kafir ya. Jadi perang itu tidak harus beberapa, satu orang pun juga bisa dinamakan perang. Artinya kalau ada dua orang yang saling membunuh itu juga bisa dikatakan perang. Jadi misalkan satu kafir tapi sangat hebat sekali, itu juga bisa dinamakan perang ya. Dan matinya orang syahid ini, matinya syahid itu diharuskan qoblan qidaihi, sebelum selesainya peperangan. Dan ini menurut kitab Ihanatut Thalibin, kata qoblan qidaihi ini kurang dibutuhkan ya, kurang dibutuhkan. Karena qoblan qidaihi ini sudah tercakup di kata sebelumnya, yaitu qitali kufar. Jadi qitali kufar ini sebenarnya sudah cukup ya, sudah cukup tanpa harus menyebutkan qoblan qidaihi. Wa in kutila mudbiran, walaupun dibunuh dari belakang. Jadi tidak harus dibunuh dari depan ya. Seorang yang mati di dalam peperangan itu dinamakan syahid walaupun dia dibunuh dari belakang, ini mudbiran. Bisa babihi ayil kitali. Ini qayyid kedua ya. Mati syahid itu harus disebabkan peperangan, harus disebabkan oleh peperangan. Jadi seorang yang mati sebab peperangan, walaupun sebabnya itu tidak pasti ya, sebabnya tidak pasti, hanya dimungkinkan saja, tidak pasti. Jadi mati disebabkan peperangan itu penyebabnya tidak harus pasti. Kemudian Ali Subramanisi menjelaskan bahwa termasuk dari golongan ini adalah orang-orang kafir yang menyusup ya, yang menyusup di kelompok orang Islam. Jadi misalkan ada beberapa orang kafir yang mengutus satu utusan yang menyusup di orang-orang Islam, itu juga nanti andai kata orang kafir itu membunuh, korbannya juga termasuk mati syahid, juga termasuk orang syahid. Begitu pula tipuan-tipuan peperangan. Jadi misalkan orang-orang kafir membuat senjata yang ada di bawah tanah, misalkan membuat senjata yang disembunyikan di bawah tanah. Jadi membuat lubang, kemudian lubang itu ditutup, dipenuhi dengan senjata. Lalu saat orang-orang Islam melewatinya, senjata itu dikeluarkan dan ditembakkan, sehingga orang-orang Islam meninggal. Itu juga termasuk sebab peperangan. Jadi sebab peperangan ini cakupannya luas ya. Contoh mati sebab peperangan adalah ka'an asobahu silahu muslim ahor khoto'an. Ini contoh mati sebab peperangan ya. Contohnya adalah misalkan seorang pasukan muslim yang meninggal karena terkena pedang muslim yang lain. Jadi muslim membunuh muslim, tapi muslim yang menjadi pelaku itu tidak sengaja, khoto'. Jadi misalkan dia mengira kalau itu orang kafir kemudian dibunuh, itu korbannya juga termasuk mati syahid. Jadi ka'an asabahu silahu muslimun akhor khotoan, ini contoh ya, contoh orang yang mati syahid disebabkan oleh peperangan. Ini kalau di dalam kitab Anah yang lebih baik itu menggunakan kalimat yang umum ya. Jadi misalkan menggunakan kalimat sawa'un qatalahu kafirun au asoba. Jadi mati yang disebabkan peperangan itu tidak diharuskan dibunuh oleh orang kafir. Ada juga penggambaran dibunuh oleh orang Islam sendiri, tapi membunuhnya itu tidak sengaja. Kemudian kalau kita melihat zahirnya kalimat ini, itu tidak membedakan apakah orang yang membunuh itu menyangka dia orang kafir atau tidak. Jadi walaupun tidak menyangka korbannya kafir, tapi kalau pembunuhannya tidak dilakukan dengan sengaja, itu juga korbannya termasuk mati syahid. Jadi khoto ini kan artinya tidak sengaja ya, tidak ada kesengajaan. Khoto ini mengecualikan jika sengaja. Jadi kalau sengaja membunuh rekannya sendiri, itu korbannya tidak bisa dinamakan syahid. Kecuali kalau yang membunuh itu orang Islam yang dibayar oleh orang kafir untuk membantu orang kafir. Jadi ada orang Islam yang dia dibayar oleh orang kafir untuk membantu orang kafir. Kalau orang Islam itu membunuh orang Islam yang lain, maka korbannya juga termasuk mati syahid. Al-qatalahu muslimun ista'anu bihi. Ya, ini ya pembahasannya. Ini kita bahas di video setelahnya. Wallahu a'lamu bishawab.